warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. الحمد لله saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kita bisa berwajahan, bisa berkumpul di tempat yang mulia, tempat orang bersujud, tempat orang takar pada Rabb-nya pada sore hari yang sejuk. Alhamdulillah kita diberikan a'dham ni'am, yaitu nikmat yang amat besar iman dan Islam. Salawat dan salam tak lupa pula kita limpah curahkan pada tujuan kita bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya yang istiqomah hingga hari kiamat kelak. Ya, ini pertama kali saya duduk di musala PTIK ini. Ini juga fakultas yang Filkom ya, Filkom. Fakultasnya juga belum berumur lama. Dulu masuk IPA kalau saya nggak salah. Sekarang sejak tahun 2010 itu kan ada di Fakultas Semarang. Masih muda. Kalau anak kecil yang masih TK, kalau umur yang manusia itu masih TK. Tapi insya Allah orang-orang yang juga berpengalaman termasuk di sini para mahasiswa yang sudah juga terbukti dewasa, jadi ini adalah orang-orang yang sempurna akalnya, ya. Insya Allah juga sehat otaknya, gitu. Nah, jadi mau punya niatan yang kuat untuk belajar Islam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, saya kedapatan tema pengaturan interaksi pria dan wanita. Gak ada bila umumnya sebenarnya. Jadi ada beberapa tema dikasih. Mungkin tidak hanya kesempatan ini, jadi kesempatan yang lain kita juga akan bertemu. Nah, di sini lebih khusus pengaturan hubungan interaksi pria dan wanita secara umum. Bagaimana Islam mengaturnya? Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, manusia itu Allah ciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah ciptakan dalam wujud yang sempurna. Ukuran makhluk itu dia sangat sempurna. Diberikan kenikmatan yang begitu besar berupa akal, sehingga ia dapat berpikir, yang membedakan kita dari makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, di dalam diri manusia, selain kita dikasih akal yang ini anugerah luar biasa besar, kita juga diberikan dorongan berupa kebutuhan-kebutuhan jasmania. Begitu juga kita diberikan oleh Allah itu naluri, ghariza, insting. Sehingga dengan adanya kebutuhan, dengan adanya naluri itu, setiap diri manusia itu punya kecenderungan untuk beramal, maksudnya beraktivitas. Karena lapar, dia cenderung untuk memenuhi kebutuhannya. Karena dia punya naluri, dia juga cenderung untuk memberikan rasa puas, ya, atau melampiaskan nalurinya tersebut. Maka Islam itu lahir, atau Islam itu ada. Kalau kata Ustaz kami, Islam solution looking for problem. Jadi Islam itu adalah solusi yang mencari masalah. Ya. Jadi dia berupa solusi yang luar biasa lengkap, dan dia itu nyari masalah-masalah yang ada dalam diri manusia, dan itu dituntaskan pemecahannya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, tidak kita pungkiri, apalagi di zaman yang bebas terbuka, zaman yang mengumbar hawa nafsu manusia, ini interaksi antara pria dan wanita itu juga tidak terhindarkan. Bahkan di masa-masa Islam terdahulu sekalipun yang orang menjaga sekali ketaatannya, yang menjaga sekali ketakwaannya, interaksi-interaksi itu pun muncul. Bahkan Rasulullah SAW pun menegur, menegur ketika ada penyimpangan-penyimpangan, ketika ada celah-celah kemaksiatan diakibatkan dari interaksi ini. Masih hangat ya di hadapan kita, misalnya fenomena-fenomena seks bebas di berbagai level ini, termasuk sampai penyimpangan-penyimpangan seksual ya, seperti LGBT misalnya yang ramai di beberapa waktu kemarin, lesbianisme, homonisme, homoseksual, kemudian apa, biseksual ya. Dia bisa senang sama cewek, bisa senang juga sama cowok gitu. Bukan hermafrodit, biseksual. Jadi dia senang sama cewek, dia senang juga sama cowok. Jadi kalau judul film zaman dulu itu depan bisa, belakang bisa. Terakhir ada namanya transgender, gak merasa puas dengan ciptaan yang Allah berikan pada dirinya, dia ingin bentuk yang lain. Ini ternyata dikategorikan sebagai penyimpangan seksual dalam ilmu kedokteran. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, ada satu catatan di awal yang saya perlu sampaikan. Naluri, ya, ghariza, dalam hal ini kita banyak akan berbicara tentang ghariza bernaung, ya, naluri untuk melestarikan keturunan atau bahkan naluri seksual, itu muncul atau bisa dibangkitkan berawal dari perubahan cara pandang, ya. Perubahan cara pandang. Nah, kemudian dia juga bisa distimulus karena adanya ya rangsangan-rangsangan atau bahkan bayangan-bayangan dalam pikiran. Makanya orang yang bisa menjaga rangsangan-rangsangan yang masuk ke dalam pikirannya, atau orang yang berusaha mengalihkan pikirannya dari pikiran yang menyimpang, itu insya Allah dia bisa menjaga atau menyalurkan nalurinya itu pada tempat yang tepat. Saudara-saudara kan dalam Allah, kalau kita lihat rata-rata naluri itu bangkit karena perubahan cara pandang, ya. Selain dia ya, stimulus-stimulus yang masuk itu, tapi tidak dihukumi dengan cara pandang yang tepat. Nazaratul Ibaqa'innahu, jadi awalnya itu kalau Islam itu memandang yang namanya interaksi pria dan wanita itu adalah sebagai pandangan Ibaqa'innahu, yaitu untuk melestarikan keturunan. Jadi adanya Allah ciptakan wanita, Allah ciptakan pria itu untuk beranak pinak, untuk melestarikan manusia, kan gitu. Sungguh aku ciptakan ya, laki-laki dan perempuan, dan dari keduanya itu lahir keturunan yang banyak. Nah, jadi memang cara pandang awalnya begitu. Islam memandang adanya pria dan wanita, hubungannya, interaksinya, selain juga ketaatan, itu adalah melestarikan keturunannya, libaqa'innahu, melestarikan keturunan. Nah, di cara pandang kebebasan zaman sekarang ini beda. Orang itu kalau kita bicara tentang melestarikan keturunan, kita bicara tentang ikatan, kita bicara tentang interaksi yang penuh tanggung jawab, bahkan membesarkan ya anak-anak hingga dia. Ini berubah pandangan orang zaman sekarang menjadi nazaratuz zukur, zukurah wal unutha. Jadi semata-mata mandang yang cowok dan cewek masing-masing melampiaskan atau memenuhi hasrat seksualnya. Jadi zukurah wal unutha, bukan lagi libaqa'innahu. Makanya kasus-kasus penyimpangan seksual akhirnya muncul. Dulu kalau cowok sampai cewek itu yang melanggengkan melestarikan keturunannya, ya, dia cari hubungan yang halal atau tempat yang tepat. Kalau sekarang enggak, ya semata-mata bisa memenuhi kebutuhan. Kalau laki itu merasa hasratnya itu terpenuhi dengan laki-laki yang lain, ya dimakan kemudian dikerjakan juga amalan-amalan yang mendatangkan azab. Begitu juga wanita, enggak sedikit. Banyak juga kasusnya. Bahkan di Malang kalau pernah saya baca data itu sampai 6.000 orang ya yang terindikasi gay atau homoseksual. Nah, jadi ada perubahan cara pandang dari melestarikan keturunannya, penuh tanggung jawab, membangun hubungan, kemudian membesarkan anak-anaknya, berubah menjadi hanya semata-mata maskulinisme atau feminisme. Itu yang terjadi saat ini. Menarik, salah satu perkataan tokoh Muslim di Indonesia mengatakan sekarang itu mereka misalnya mengincar legalisasi atau pengakuan hubungan sejenis, kemudian diincar undang-undang pernikahan sejenis. Nanti lama-lama dia pindah lagi ke yang lain, zoofilia sampai penyimpangan-penyimpangan yang lain itu bisa terjadi macam-macam. Nah, itu yang terjadi. Maka melihat fenomena-fenomena tadi, Islam muncul memberikan suatu tatanan hidup, itu yang kita kenal sebagai nizamul ijtimai fil Islam, ya. Hukum-hukum atau sistem yang mengatur tata pergaulan dalam Islam. Ternyata bergaulnya itu diatur oleh Allah sebagai pencipta. Nah, bagaimana Islam itu mengatur? Ya, di sini kan tengah nizamul Islam atau nizamul ijtimai fil Islam itu adalah yadrimu silatul mar'ah birrijal tanziman tabi'iyan. Jadi yaitu mengatur hubungan antara mar'ah wanita birrijal dengan laki-laki tanziman tabi'iyan dengan pengaturan yang tabi'i, alami. Alamiah sekali. Jadi Islam itu tahu betul manusia itu punya ghorizah. Takunun nahiyatir ruhiyah asasihi, menjadikan aspek ruhiyah. Ruhiyah itu kita sadar kita itu adalah hamba Allah, ada penciptanya. Manusia itu ada al-khaliqnya sebagai asasnya. Jadi ada asas pengaturan yang lain. Ini adalah pengaturan ilahi, wahyu. Wal ahkam syar'iyyah miqyasihi, dan hukum-hukum syariah sebagai miqyas, sebagai standar ukur. Jadi sekarang kita bicara standar atau tolak ukur sebagai miqyas. Ini yang namanya babul istimai. Bima fi dzalikal ahkam allati tahqiqu qimatul khuluqiyah. Dengan hukum-hukum ini ya, akan mewujudkan qimatul khuluqiyah, yaitu akhlak yang mulia atau nilai-nilai akhlak yang amat luhur. Jadi dari pengaturan tersebut akan muncul nilai-nilai yang amat luhur. Itu butuhnya sistem hidup. Yang kedua, nizamul ijtimai fil Islam atau hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan interaksi manusia, yang suru ilal insan rijalan kana au imra'atan bi'annahu insan, yaitu memandang manusia baik laki-laki maupun perempuan itu sebagai manusia. Fihi gharais, yang memiliki naluri. Ada agama lain yang melarang pernikahan, ya. Ada agama lain, misalnya kalau dalam Muslim itu kan menjadi orang yang menyampaikan dakwah itu adalah kewajiban individu, ya. Termasuk juga kewajiban jamaah atau bahkan kewajiban yang sifatnya negara. Semuanya punya peran berdakwah. Tapi kalau dalam agama lain, dia dikenal pemuka-pemuka agama yang hanya berhak menyampaikan agama. Dan sebagian dari agama itu mematikan insting atau naluri manusia. Wabil khusus ghorizatul naw, kita kenal misalnya Kristen dilarang untuk nikah, mau jadi pastor atau mau jadi misalnya biarawati. Kalau antum misalnya mau nggak jadi petinggi agama, misalnya agamanya Kristen, orang juga akan pikir-pikir, saya naluri, saya punya hasrat saya dimatikan kalau saya mau taat sama agama saya, hasrat saya bukan dimatikan lagi, tidak tersalurkan ketika saya mau taat sama agama saya. Kalau itu yang terjadi, orang-orang yang faqih fiddin itu hilang keturunan. Agamanya itu akan punah dari orang-orang yang faqih. Kenapa? Karena orang-orang tua yang faqih, ya, atau manusia-manusia yang faqih itu tidak dihendaki memiliki keturunan. Dan itu dimatikan potensinya. Kalau dalam Islam diakui bi'annahu insan fihi gharais, dia itu manusia, dipandang dalam hukum Islam itu manusia punya naluri. Kemudian wal masyair, punya perasaan, wal muyul, punya kecenderungan. Punya kecenderungan. Ada yang kutubnya negatif, cenderung tertarik sama yang positif. Kalau yang ibaratnya besi, ketarik sama magnet. Ibaratnya amplop, ada perangkunya. Punya muyul, punya kecenderungan. Jadi ketika kita cenderung pada lawan jenis kita, ketika berinteraksi, memang itu adalah tabii, alami, wajar, wa fihil aql. Dan juga manusia itu punya akal. Punya akal, jadi dia bisa berpikir. Lihat saja ketika seorang misalnya pria tertarik sama wanita, ya kan dia berpikir gimana caranya membuat lawan jenisnya tertarik kan gitu, atau gimana caranya biar bisa ketemu sama pujaan hatinya, berpikir juga. Jadi hasratnya kemudian pikirannya juga bermain macam-macam usul, banyak caranya. Ya lihat saja, banyak sekali contohnya. Ada yang lewat media sosial, ada yang lewat HP-nya, ada yang lewat apa? Macam-macam. Ada yang lewat tukar buku pelajarannya. Dalam buku pelajarannya diselip entah itu foto, surat dan yang lain sebagainya. Ada banyak cara. Nah ini pintar sekali manusia itu, memang punya akal. Termasuk punya dalih yang banyak untuk membenarkan pemuasan hasratnya, warisan. Jadi Islam tuh tahu manusia itu berakal, kan nanti diminta untuk berpikir. Nah, tapi dilanjutkan, wa yabihu li hadzal insan tamatta'u bila da'idil hayat. Tapi Islam itu membolehkan manusia ini untuk memperoleh kelezatan la da'idil hayat, kelezatan dunia. Jadi manusia itu enggak dikekang, tidak dimatikan nalurnya. Wala yunkiru alaihi akhdha minha min nasibil akhbar. Bahkan Islam itu nanti mengatur agar manusia itu memperoleh ya, kepuasan yang optimal. Islam itu betul. Jadi jangan kira kita tahan kemudian seolah-olah enggak tersalurkan, tidak, nanti akan diatur sampai mendapatkan bahkan kepuasan yang optimal dengan adanya syariat. Makanya orang coba lihat yang sering seks bebas, yang sudah biasa gonta-ganti pasangan, rata-rata gak bahagia keluarga. Kenapa? Sudah gak nikmat hubungannya. Jangan dipikirin aneh-aneh. Kumpul, jalan-jalan bareng istrinya sudah gak nikmat. Kenapa? Udah biasa. Bahkan orang yang ketika keluarganya gak dibangun dengan keluarga yang islami, cenderung terjadi penyimpangan-penyimpangan. Banyak orang-orang gay, contohnya orang gay itu muncul gara-gara keluarganya gak utuh. Misalnya ibunya sering pergi, entah itu kerja, keluar, jarang di rumah. Dia melihat yang baik itu sosok ayahnya, dia benci sama perempuan. Akhirnya dia lebih senang dan nyaman ketika sesama jenisnya. Karena apa? Karena dia kehilangan sosok ibu. Kalau dia cewek, ketika silang sosok ibu yang ada misalnya sosok ayahnya saja, dia cenderung jadi tomboy. Misalnya kayak begitu. Berawal dari keluarga yang gak diatur dengan Islam, berawal dari keluarga yang biasanya gak utuh, muncul penyimpangan-penyimpangan seksual. Apalagi anak tersebut, kemudian orang-orang tersebut tidak faqih ufitin, tidak diajarkan untuk paham terhadap agama. Walakin ala wajhi yufadul jama'ati wal mujtama'ati. Akan tetapi pemenuhan tadi, ya, hukum-hukum tadi, Islam mengatur agar jamaah itu tetap terjaga dan pergaulan itu juga tetap terjaga eksistensinya. Banyak orang yang kemarin rame berkomentar ketika ada banyak gerakan misalnya LGBT, ya Anda itu mau bikin punah ya, manusia. Kemudian Anda pun tidak akan ada, karena rata-rata Anda itu atau bahkan Anda semua itu lahir dari orang-orang yang heteroseksual, maksudnya ada ibu ada bapaknya, jadi Anda gitu. Kalau Anda ingin merubah kontrak, kalaupun bisa jadi bayi tabung atau apalagi sampai sewa rahim apa? Bayi tabung masih boleh, itu kondisinya darurat, apa ia mau semua orang kayak begitu? Sudah lama hal dan belum tentu bertahan lama. Ciptaan Allah itu lebih sempurna. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, ya. Jadi itu hukum-hukum apa gambaran umum tentang nuzul istimai fil Islam. Nah, maka ketika Islam memberikan hukum atau pengaturan, ketika bicara tentang interaksi antara pria dan wanita dalam melestarikan keturunannya, ini hanya boleh misalnya untuk istrinya ataupun hamba-hamba sahayanya. Kemudian hubungan yang lain yang berkaitan dengan ghorizatul maut, manifestasi ya, perwujudan dari ghorizatul maut, misalnya kita menjalin silaturahim ya, maksudnya kasih sayang, ghorizatul maut itu juga bisa kasih sayang, yaitu dengan sesama mahram kita, misalnya ibu, bapak, aman, bibi, keponakan kita dari saudara kita, yaitu boleh kita jalin silaturahim. Maka sebatas mahram kita, atau juga nanti boleh kita berinteraksi secara umum dalam muamalah-muamalah tertentu. Sekali lagi ini butuh dalil. Nah, ada satu pesan saya, bahwasanya hukum-hukum ini bisa terwujud atau bisa kita laksanakan ketika kita punya ketaatan, kita punya rasa ketakwaan kepada Allah. Semuanya itu kalau nggak ada keimanan ini nggak bisa jalan. Keimanan. Jadi dasarnya masih keimanan, baru kita muncul ketaatan. Karena kalau nggak pakai dasar keimanan, manusia itu akan menakar-nakar dengan akalnya. Yang penting bagaimana hasrat saya terpenuhi dan saya tangkar dengan akal saya. Jadi syariat itu akal fungsi cuma memahami syariat. Jadi kalau nggak punya keimanan ya sulit. Makanya ya pupuklah keimanan tadi, karena nanti keimanan dengan akal yang kuat itu akan membuahkan amal. Jadi amal itu buah dari keimanan. Nah, kalau kita bicara pria dan wanita, apakah dia benar-benar terdikotomi atau terpisahkan? Cowok-cowok sendiri, cewek-cewek sendiri. Dan ini kan pemikiran yang dianggap kaku di dunia barat. Kenapa dibedakan? Jadi ada istilahnya pengarusan apa, anti-gender begitu. Jadi sampai kalau dalam bahasa, kalau antum tahu, kalau dulu namanya pimpinan misalnya chairman ya, chairman ya, chairman, manusia kursi ya, chairman, chairman. Kalau sekarang saya waktu ketemu sama salah satu seorang ahli bahasa senior bilang sudah ganti mas, di barat itu setelah chairman ini nggak populer lagi, diganti chairperson. Kenapa? Biar nggak diskriminasi kan begitu. Kalau chairman kan ada man-nya, kalau chairperson ya, jadi adalah pimpinan. Jadi itu lebih umum sampai demikian. Karena memang di barat diskriminasi terhadap wanita itu tinggi dan eksploitasi terhadap wanita tinggi, jadi sampai seolah-olah dia butuh kesetaraan, butuh hak yang sama. Nah, Islam atau Al-Quran juga melihat ada memang perkara-perkara yang seruannya itu bersifat umum. Sebelum nanti kita masuk ke hukum-hukum yang khusus, saya kasih contoh di sini dalam Quran surat Al-A'raf ayat 158. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Katakan, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua. Jadi rasul itu diutus untuk sekalian manusia. Ilaikum jami'an. Seluruh kalian, jadi baik pria maupun wanita. Jadi Islam itu bukan hanya untuk pria, atau Islam itu tidak hanya untuk wanita, tapi memang untuk seluruh manusia, bahkan untuk yang tidak mengimani Islam. Ketika dia mau taat pada aturannya, itu nanti akan datang ketenangan hidup, meskipun beda ketenangan yang diperoleh antara orang-orang yang kufur dan orang-orang yang beriman. Tapi inni rasulullah ilaikum jami'an. Itu yang pertama. Jadi seruannya berbentuk umum. Jadi Islam itu menyeru manusia secara umum. Ayat-ayat Al-Qur'an yang lain juga ada yang berbicara menyebut seruannya itu antara pria dan wanita, tapi juga dalam seruan-seruan yang umum. Ada juga. Contohnya adalah surat Al-Anfal ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini adalah seruan untuk orang-orang yang beriman, untuk wanita maupun pria. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yaqulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tursalun. Hei orang-orang beriman, penuhilah seruan Allah dengan seruan dan seruan Rasul apabila Rasul menyuruh kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan padamu. Jadi inilah adalah seruan pada amanu, kan, gitu. Orang-orang beriman ini adalah wanita maupun pria. Ada juga yang lebih khusus lagi kepada kedua-duanya tapi dipisah, misalnya muslimin wal musliman. Ada juga mutasaddiqin, mutasaddiqat, kayak gitu, dan yang lain sebagainya. Dalam hukum-hukum sanksi misalnya disebutkan juga, misalnya kalau orang yang berzina itu azaniyatu, pezina wanita, wazani, pezina wanita dan pezina laki-laki disebutkan juga. Ada juga misalnya dalam hukum-hukum pencurian, as-sariqatu was-sariqu, as-sariqu was-sariqatu, pencuri laki-laki dan pencuri wanita. Itu disebutkan juga. Jadi nanti kita melihat ada seruan yang sifat umum, ada yang seruannya bersifat khusus. Begitu juga nanti hukum-hukum umum yang mengatur interaksi pria dan wanita, ada yang ditujukan nanti khusus untuk pria, ada yang ditujukan untuk wanita, ada juga yang mengatur keseluruhannya, kedua-duanya diminta dalam seruan yang sama. Nah, sekarang kita masuk ke hukum umum. Nanti ada beberapa hukum-hukum yang kita sepertinya butuh waktu khusus untuk membahasnya. Tapi saya kasih gambaran umum. Jadi nanti kalau pada kesempatan yang lain atau tema-tema khusus, saya akan kasih. Misalnya tema tentang khulwat, kayaknya nanti diisi sama ustadz yang lain ya, dari jadwal yang di email. Nanti misalnya ada tema tentang gondul basor tertentu, itu bisa. Biasanya satu pertemuan. Tapi ini adalah hukum-hukum yang umum. Setidaknya kita punya gambaran bagaimana Islam itu mengatur interaksi antara pria dan wanita, sehingga terciptalah qimatul khuluqiyah, kemuliaan akhlak. Yang pertama, Islam ketika berinteraksi, dan memang interaksi itu kita tidak akan bisa hindari, pasti ada, dia punya pengaturan terkait menjaga pandangan, atau sering kita kenal sebagai menundukkan pandangan atau ghuddul basar. Pasti kalau saya melihat MC biasa-biasa saja, tidak ada kecenderungan gitu ya. Melihat Mas Fadli ya, biasa-biasa saja. Kalau ada kecenderungan bahaya, berarti kena penyimpangan. Kalaupun saya cinta sama Mas Fadli, cinta saya beda dengan cinta saya sama yang lain, kan gitu. Cinta sama muslim. Uhibbuka fillah gitu. Saya cinta kamu karena Allah. Kan beda cintanya sama cinta yang lain. Ya. Makanya kalau pandangannya pada MC, ya biasa senyum palingan begitu. Gak mungkin saya akan mengedipkan mata saya kan begitu. Ya sekedar senyum. Gitu. Nah, tapi Islam tahu dan salah satu ya, pintu masuknya atau bangkitnya gorizah tadi adalah pandangan. Coba lihat kasus-kasus yang terjadi sekarang itu. Itu kata KPAI, ketua KPAI Komisi Perlindungan Anak Indonesia itu senapas antara misalnya pandangan ya, misalnya menonton pornografi atau melihat hal-hal yang porno terkait juga sama tentang apa selanjutnya penyimpangan seksual dan pencabulan itu satu nafas. Jadi memang luar biasa efek pandangan itu. Maka di Al-Quran diatur. Itu kita bisa lihat dalam Quran surat An-Nur ayat 30 dan 31 surat ke 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullil mu'minin yaquddu min al-salihin." Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, yaquddu min al-salihin. Hendaklah ia menundukkan pandangan, menahan pandangannya. Qudul bahasa itu menahan pandangan. Tapi makna dari menahan itulah khawfadhu, khawfadhu adalah menurunkan pandangan. Jadi secara saat ini, secara sederhana saja itu ditundukkan pandangan. Wa yahfadhu furujahum, dan hendaklah ia menjaga kemaluannya. Dzalika azka lahum, ini adalah lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasna'un, sungguh Allah mengetahui apa yang engkau perbuat. Nah, kalau melihat ini kullil mu'min, ini seruannya bagi orang-orang laki-laki. Tapi pertanyaannya, apakah menjaga pandangan itu hanya untuk laki-laki? Tidak. Ternyata di ayat berikutnya dilanjutkan, wa kullil mu'minat yaghudna yaghudna min absarihinna wa yafadhna furujahunna. Katakanlah pada orang-orang atau wanita-wanita yang beriman mu'minat yaghudna min absarihinna, hendaklah mereka menahan pandangan. Jadi menahan pandangan juga itu untuk ikhwan dan akhwat. Ada dosa di sana. Nanti kita akan, kalau memang ada waktu kesempatan berikutnya, ini babnya tersendiri. Jadi saya sampaikan bagaimana kajian-kajiannya atau teknisnya bagaimana. Nah, memang ini sederhana, simpel, tapi ada teknis-teknisnya. Tidak seluruh pandangan itu dilarang. Tidak selalu ketika kita berjalan harus menunduk. Tidak selalu. Tapi ada teknisnya. Tapi dia terkategori qudul basar, menahan pandangan. Itu yang pertama. Jadi Islam memerintahkan baik dia mukminin wal mukminat, yaitu untuk menjaga pandangan. Itu yang pertama. Yang kedua, hukum umum yang mengatur interaksi pria dan wanita. Islam memerintahkan wabil khusus bagi wanita ya, mengenakan pakaian yang sempurna menutupi seluruh tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangan. Jadi saya mengadopsi cadar itu tidak wajib. Kalaupun ada kajiannya, nanti ini kajiannya tersendiri karena nanti sama-sama beradu argumentatif atau dalil-dalilnya itu disandingkan atau dibandingkan dan kita rojihkan atau pilih kuatkan satu pendapat untuk kita adopsi. Dan secara umum, ya, Islam memerintahkan wanita mengenakan pakaian yang sempurna menutupi seluruh tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangannya. Kalau kita lihat di TV-TV udah pasti itu mereka membuka ya hampir semuanya membuka auratnya. Yang paling mama dedeh aja ya. Curhat dong kan gitu. Ya, itu untuk orangnya secara pakaian. Tapi rata-rata membuka auratnya. Ya, ini juga pintu-pintu untuk bangkitnya Al-Rizal. Pintu-pintu untuk bangkitnya Al-Rizal. Di Quran surat yang sama tadi diperintahkan ya, wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Katakan pada orang-orang atau wanita-wanita mukmin untuk menahan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali apa yang biasa tampak. Zinatahunna. Wal yadribna bihumurihinna ala jubihinna. Dan hendaklah dia menurunkan ya khimarnya ala jubihinna, hingga juyubnya. Juyubnya itu adalah celah dada, juyub. Atau secara sederhananya dia tutupkan khimar atau penutup kepala atau kerudung, yang kita kenal dengan kerudung. Kerudung itu ya untuk menutupi sampai juyubihinna, itu adalah celah dadanya atau ya sampai menutupi. Walau badina zinatahunna illa limu'ulatihinna au abaihinna au abaihulatihinna, dan seterusnya hingga akhir ayat. Jadi janganlah dia tunjukkan perhiasan mereka kecuali pada suaminya, pada ayahnya, dan sebagainya. Itu disebutkan di Quran surat An-Nur ayat ke-31. Jadi kalau sama apa yang orang umum ini kita sebut sebagai laki-laki ajnabi, bukan mahramnya, maka dia wajib menutup sempurna kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian kalau sama mahram dia boleh menampakkan perhiasan-perhiasannya. Di sini kan bilang janganlah engkau tampakkan perhiasanmu kecuali kepada misalnya suamimu, ayahmu, mertuamu dan sebagainya. Maksudnya adalah tempat melekatnya perhiasan. Jadi ketika misalnya kita punya kakak perempuan, boleh dia enggak harus berjilbab besar, pakai jubah, itu enggak harus. Cukup ya menutupi tempat-tempat sampai sebatas tempat perhiasan melekat, misalnya kalung. Enggak harus pakai kerudung, enggak pakai kalung. Misalnya punya bibi. Nah, kita harus tahu juga mahram itu siapa. Nah, kalau belum tahu mahram repot. Bibi misalnya. Orang-orang tua jelas, mertua iya, kakek nenek iya, kemudian paman atau bibi iya juga. Kemudian apa? Ponakan kita, anak kita. Ya, itu mahram atau hamba saya. Bukan mahram, tapi masih boleh melihat sebatas tempat perhiasan melekat. Misalnya kalau kaki ya sampai segini, tangan saya sampai segini, enggak apa-apa. Boleh. Tapi kalau sepupu itu bukan mahram. Dan itu boleh dinikahi. Ini mahram itu laki-laki yang haram untuk dinikahi. Nah, jadi itu hukum yang selanjutnya. Jadi enggak halal berarti pandangan kita ketika lihat di luar yang diizinkan oleh syarat. Begitu juga seorang wanita itu akan mendapatkan dosa ketika ia tidak menutupi auratnya kecuali pada tempat-tempat atau pada orang-orang yang diperkenankan oleh syara untuk melihatnya. Jadi kalau misalnya orang umum ya tutup sempurna. Kalau mahramnya ya boleh sampai pakai pakaian yang sebatas tempat melekatnya biasa. Kalau pada suaminya ini nggak ada aurat, bebas begitu. Udah nggak ada aurat lagi, jadi boleh melihat seluruhnya. Itu kalau pada suaminya. Kalau pada orang tuanya wanita sudah balik, dia tetap harus menutup pada tempat minimal sampai melekatnya perhiasan. Kalau tidak, itu haram. Jadi wanita misalnya pakai misalnya celana yang seperti ini yang pendek, walaupun di depan orang tuanya dia berdosa. Kenapa? Karena orang tuanya itu juga hanya boleh melihat ketika dia sudah balik, dia sebatas tempat melekatnya perhiasan. Apalagi orang-orang umum, apalagi misalnya di kos-kosan. Pernah saya diceritain istri ya, istri saya ketika dia diantar saya sama satu keluarganya, maknanya misalnya datang kos-kosannya waktu masih kuliah, kos-kosannya, wah ada cewek senang sekali itu matanya kemana-mana gitu. Karena cewek-cewek kalau sudah dipakai kosan, sudah di kosan pakaiannya udah minim-minim gitu. Begitu juga sebaliknya, cewek juga tidak boleh melihat cowok kecuali sebatas aurat yang memang auratnya tidak boleh terlihat kecuali pada bagian-bagian yang sudah halal bajunya. Jadi itu memang harus dijaga. Ini adalah hukum-hukum. Jadi wanita tidaklah dia menutup seluruh auratnya, dia tidak menampakkan perhiasannya kecuali pada yang kecuali yang bisa tampak. Kemudian dia tidak boleh menampakkan perhiasannya kecuali pada mahramnya, begitu. Begitu hukumnya. Selanjutnya yang kedua, ini terkait aurat model khusus wanita. Rinciannya nanti waktu yang lain. Kemudian yang ketiga, Islam larang seorang wanita melakukan safar atau perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya selama sehari semalam tanpa disertai mahram. Ini yang kadang-kadang kita lalai. Apalagi kita orang jauh misalnya. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, Sulawesi, ada yang dari Nusa Tenggara, ada yang dari Papua, atau mungkin dari luar negeri. Kan ada ya, di kampus-kampus sekarang kan Dubai ada sendiri. Ada yang dari Vietnam, ada yang dari Thailand. Jarang Thailand, biasanya Vietnam. Ada yang mana itu. Ada yang kalau misalnya di UN juga, dari apalagi Asia Tenggara ada, Afrika ada, di UIN juga apa mahasiswa muslim dari misalnya Yaman, ada dari Jordan, ada dari Somalia ya, dan lain sebagainya, ada semua Nigeria, ada semua. Jadi perjalanannya wabil khusus wanita, dia dilarang oleh syariat itu melakukan safar perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya selama sehari semalam tanpa disertai mahramnya. Dalilnya apa? Di dalam Sahih Ibnu Hibban ini ada, saya kumpulkan dari Maktabah Syamilah, itu ada beberapa dalil. Sebenarnya banyak kalau kita mengutip dari Bukhari, ada Muslim, Tirmizi, ada. Ini saya ambilkan beberapa saja yang saya dari Sahih Ibnu Hibban. Dikatakan Rasulullah SAW bersabda, la yahillu li imra'atan tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafiru masirata yawmin wa lailatin illa ma'adhi mahrumin minha. Tidak halal ya, seorang wanita yang beriman pada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir antusafir untuk melakukan perjalanan masih rota yauman yaumin walailatin, yaitu perjalanan sehari semalam illa ma'adhi mahrumin minha, kecuali dia ditemani oleh mahramnya. Siapa mahramnya? Bisa saudara laki-lakinya. Harus laki-laki, mahramnya itu yang laki-laki. Atau dia bisa ditemani bapaknya, atau dia bisa ditemani kakeknya, atau biasa bisa ditemani pamannya, atau bisa ditemani anak laki-lakinya, atau bisa ditemani keponakan laki-lakinya, atau pakdenya. Boleh. Kalau ipar laki-laki itu bukan mahram. Ipar itu bukan mahram. Jadi jangan salah persangka. Mentang-mentang, oh ini kan suami kakak saya, kemudian saya lepas pakaian syar'i saya, itu dosa. Kenapa? Karena ipar itu bukan mahram. Jadi laki-laki harus ada yang nemenin. Tapi kalau sudah sampai enggak apa-apa, misalnya kuliah ya pulang. Mobil khusus misalnya pakai bis, kalau pakai pesawat insyaallah Indonesia itu, satu Indonesia itu bisa terjangkau enggak sampai satu hari satu malam. Mau daerah mana? Yang lama di bis. Kalimantan, enggak nyampe 2 jam. Gitu. Kalau naik pesawat. Sumatera. Atau Jatim ke Jakarta, Surabaya, enggak nyampe 1 jam. 1 jam mentok. Mana lagi? Sulawesi, Makassar cuma 1 jam 15 menit. Surabaya ke Papua plus nunggu di Bandara Hasanuddin itu maksimal 6 jam. Jadi kalau pakai pesawat aman. Mau kemana lagi? Bahkan ke Arab Saudi pun itu dari Indonesia itu misalnya Makassar sampai Jeddah biasanya cuma 11 jam. Ya lo naik pesawat nih, alhamdulillah aman, nggak usah butuh mahram. Karena tidak terkena hukum safar. Bagaimana dengan bis? Nah, maka harus ada temannya yang mahram, bukan teman sekuliahan teman sedaerah cewek, si fulanah dan fulanah yang lain, atau rombongan fulanah-fulanah tanpa mahram jalan lebih dari sehari semalam, ini dia terkena hukum syafaat. La yahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafiru masirata yaumin wa lailatin illa ma'adhi mahram minha. Itu di Sahih Ibnu Hibban. Jadi nyiasatinya gimana? Ya harus ada keluarganya, atau kita perjalanan ke satu tempat kita dijemput di titik itu sehingga kita tidak terkena hukum safar. Atau harus ada tujuan lain, silaturahim suatu tempat, bermukim beberapa saat. Tapi harus ada tujuannya, bukan dalam rangka satu perjalanan langsung. Maka kalau tidak demikian, ini terkena hukum safar. Boleh kuliah jauh, boleh memikirkan tempat jauh, tapi harus ada mahramnya atau tidak lebih dari sehari atau semalam. Saya sarikan lagi dari yang riwayat yang lain di dalam kitab Muwatta' Imam Malik. Sama juga lafaznya dengan Ibnu Hibban tadi. Dalam Sahih Al-Bukhari juga disebutkan, dengan lafaz yang sedikit berbeda. Di Sahih Al-Bukhari disebutkan, la yahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa lailatin laisa ma'aha hurmatun. Jadi tidak halal bagi wanita yang beriman pada Allah dan hari akhir melakukan safar, perjalanan lebih dari sehari semalam tanpa teman, tanpa ada mahramnya. Kemudian di Sahih Muslim juga sama mirip. La yahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir tusafiru masirata yawmin wa lailatin illa ma'adhi mahrumin 'alaiha. Tadi cuma lafaznya aja beda, minha 'alaiha. Jadi intinya tidak halal seorang wanita yang beriman pada Allah dan hari akhir melakukan perjalanan selama sehari semalam kecuali jika disertai mahram. Jadi hati-hati nih, wabil khusus bagi suami atau bapak atau kakak yang sudah jadi wali, diperhatikan wabil khusus adik-adiknya bagaimana perjalanannya. Meskipun perjalanan itu untuk kebaikan, itu nanti terkena hukum safar. Yang akhwat juga diperhatikan. Kalau masih Jawa Timur kayaknya enggak kena. Paling jauh mana sih Banyuwangi kan tadi ya Mas Fahrul. Banyuwangi lah cuma 9 jam. Enggak lama. Masih lebih dekat ke Jakarta dibanding Banyuwangi. Ya, Banyuwangi sekarang sudah punya bandara, Jember juga sudah punya bandara. Cepat. Atau naik bis juga enggak apa-apa. Enggak masalah. Naik sepeda ya laki-laki kan gitu ya. Go west kan gitu ya. Jalan aja. Perjalanan berhari-hari bisa ditunggu naik. Mobil khusus yang apat ini perhatikan, bahwasanya memang terkait safar memang ada hukum khusus yang melarang lebih dari sehari semalam. Hukum syariat bukan diakal-akali lagi, dan memang bukan karena alasan keamanan, karena alasan yang lain, tapi memang syariat Islam mengaturnya demikian. Kalau cuma setiap hukum itu diakali dengan dicari-cari dalilnya berdasarkan kemaslahatan, ya semua hukum itu bisa hancur, bisa dirombak. Nah itu catatan yang ketiga ya. Tadi yang pertama apa? Ya, peraturan menundukkan pandangan. Satu, menundukkan pandangan. Yang kedua, pakaian yang menutup aurat. Ya, menutup aurat, terus wanita. Dan yang ketiga, melarang pergi sehari semalam. Ya, safar lebih dari sehari semalam. Misalnya kalau dulu biasanya kalau teman-teman di lembaga dakwah, misalnya kegiatan akhwat misalnya, udah boleh lebih dari maghrib misalnya. Apakah itu wajib kayak gitu? Enggak wajib, enggak ada hukum wajibnya. Cuma itu paling diminta biar tertib. Keluar malam-malam perempuan boleh? Boleh, enggak ada ketentuan khusus. Yang enggak boleh adalah perjalanan sehari semalam safari. Jadi kalau malam keluar Mbak Risa misalnya, kenapa ada di sini? Mau sholat terawih, gitu. Gak ada sama bapaknya. Mahasiswi misalnya keluar, kenapa? Mau terawih, gak apa. Atau keluar malam, gak ada yang lain. Gak ada batas jam. Tapi nanti kan bicara hal-hal yang lain lagi. Tapi bukan bicara hukum yang mengikat. Mungkin entah itu masa keluarnya malam-malam sampai tengah malam atau bagaimana kalau keamanan, nah itu baru boleh mikirin itu. Tapi kalau yang sehari semalam memang dalilnya mengikat demikian. Selanjutnya yang poin keempat ini hukum-hukum umum yang mengatur hubungan interaksi pria wanita atau sebuah umum terkait interaksi sistem tata sosial. Yaitu Islam melarang pria dan wanita untuk berkhulwat atau dua-duaan kecuali jika wanita itu disertai mahramnya. Itu bukan dua-duaan, tiga-tigaan. Jadi gak dua-duaan, jadi dilarang berkhulwat, dilarang dua-duaan meskipun niatnya baik dan ikhlas. Saya ingin mengajarkan seorang mahasiswi mengaji di musala Filkom. Pada asal misalnya, cuma berdua. Saya ajarkan mengaji. Ajaran mengaji bagus, baik. Tapi itu kena hukum khulwat. Bahkan ada dalam sholat itu yang melarang kalau cuma cowok sama cewek yang bukan mahram ini sholat berjamaah. Jadi jamaahnya cuma cowok sama cewek. Usah berjamaah. Ini larang dalam sholat. Niatnya baik, ngajar ngaji niatnya baik, tapi mudilah. Nah, ini kita bisa lihat, ini ada beberapa cuplikan hadis juga yang saya kutip. Saya di Musnaf Ibnu Abi Syaibah. Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda ala la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa wa ma'aha dzu mahramin. Jadi tidak dibolehkan yakhluwanna adanya khulwat rajulun bi imra'atin antara pria dan wanita illa kecuali wa ma'aha bersama mereka atau bersama perempuan itu mahramin. Jadi kalau ceweknya satu, cowoknya dua, bertiga, gak berduaan, tetap harusnya yang cewek ini yang mahramnya, bukan yang cowok. Di dalam yang lain misalnya Syakbul Iman dan Bayyaki, yaitu Imam Hadis itu Bayyaki Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda wala yakhluwanna ahadukum bi imra'atin fa inna syaitanu talasa umman. Jadi dan tidaklah orang yang berkhulwat, seorang berkhulwat dengan wanita kecuali syaitan itu yang ketiga di antara keduanya. Contohnya nah, ini juga menjelaskan lebih lanjut di dalam Sahih Ibn Hibban itu yang terkait khulwat ini. Jadi memang wanita itu jangan sampai dia sendiri atau juga perjalanan juga bisa ini masuk dalilnya juga tentang safar itu di dalam Sahih Ibn Hibban itu disebutkan. Ini dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas qala berkata, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa wa ma'aha dzu mahramin. Tidak boleh adanya khulwat antara laki-laki dan perempuan kecuali ditemani wanita tersebut oleh mahramnya. Kemudian ketika Rasulullah mengatakan demikian, ya, bersabda demikian, faqama rajulun faqala. Jadi berdiri salah seorang laki-laki. Jadi Rasulullah itu berkhutbah saat itu, kemudian mengatakan tidak boleh ada khulwat antara wanita dan pria kecuali dia ditemani oleh mahramnya. Ini juga kaitannya dengan safar. Kemudian berdiri laki-laki, faqama rajulun faqala. Berdiri laki-laki itu kemudian dia berkata, ya Rasulullah, gitu. Ini tatibtu fi ghuswati kadza wa kadza wa talaqat imratu hajatu. Jadi ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini sedang diminta atau diwajibkan mengikuti peperangan fi ghuswati kadza wa kadza, peperangan ini dan peperangan itu. Sedangkan istriku akan berangkat haji. Fantolakot imro'ati hajat. Jadi dia mau berangkat haji, mau bertolak. Tolak. Faqala, kemudian Rasulullah SAW berkata, intolaku fahajjuma imro'atika. Jadi pergilah engkau berhaji bersama istrimu. Jadi diperintahkan, ya udah kamu gak usah ikut berperang, kamu berhaji saja dengan istrimu, biar ada teman istrinya tadi, dan dia juga biar enggak nanti ada yang forward ataupun juga safarnya terpenuhi. Nah, apa yang dimaksud khulwat? Ikhtila'u wal infiradu anin nas. Dan apa yang dimaksud zumahrumi ma'ah man la yahillu lahu nikahiha mutlaqan. Jadi orang yang enggak boleh menikah dengannya secara mutlak. Jadi boleh bapak, gak boleh anaknya. Mertua itu mahram selama-lamanya. Jadi misalnya kita menikah, kita punya mertua, misalnya kalau saya cowok, mertua saya cewek, selama-lamanya saya gak boleh menikahi mertua ini, meskipun saya suaminya meninggal, dan selama-lamanya dia jadi mahram. Hatta atau sekalipun telah misalnya bercerai pasangan tersebut, itu memang hukum terkait mertua. Ya, jadi itu larangan tentang berkhulwat. Ya. Saya lanjutkan lagi. Ini ada banyak dalilnya. Ya, saya lanjutkan saja. Selanjutnya, nah ini juga yang perlu diperhatikan, poin ke-5 ya. Islam larang wanita untuk keluar dari rumahnya kecuali seizin suaminya, karena suami memiliki hak atas istrinya. Jadi Islam, jadi kalau wanita apabila khusus sudah berkeluarga punya suami, mintalah izin. Mintalah izin pada suamimu ya, agar engkau mendapat keridhaan. Ya. Ini kisah yang terkenal sekali. Misalnya di Mu'jamul Awsat lit-Tabarani. Jadi di kitab Mu'jamul Awsat Imam Tabarani. Jadi dijelaskan, langsung saja saya artikan. Ada seorang ya, wanita yang suaminya itu meninggalkannya bepergian, kemudian dia diminta untuk tetap dalam rumahnya. Kemudian sampai kabar bahwasanya ayah perempuan itu sakit. Kemudian karena dia tahu dan tidak bisa menghubungi suaminya minta izin padanya, maka dia diam di dalam rumahnya. Akhirnya sahabat yang melihat hal itu menyampaikan beritanya pada Nabi, ya Rasulullah. Jadi ceritakan ada seorang wanita yang suaminya pergi, kemudian dia tidak diminta oleh suaminya untuk diam di rumahnya, kemudian tiba-tiba sampai kabar ayah wanita ini sakit dan wanita ini tidak mau pergi. Kenapa? Karena dia belum dapat izin suaminya. Maka Rasulullah SAW bilang, ati'i zaujika. Jadi taatilah pasangannya atau suaminya. Jadi dia lebih utama mentaati suaminya. Kemudian famata abuha. Kemudian ayah wanita tersebut meninggal. Ya. Sampai kapan? Kemudian wanita itu dia diam juga. Nah, dia diam juga. Kemudian sahabat tadi bingung. Wanita ini ayahnya meninggal, dia diam tetap kekah diam di rumah. Dilaporkan pada Nabi, artinya ini zaujika, dia yaitu taat terhadap suaminya. Kemudian fa'arsala ilaiha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dapat wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, innallaha ghafara li abiha bi ta'atiha li zaujiha. Jadi Allah telah mengampuni perempuan itu dari misalnya dosa-dosa terhadap bapaknya disebabkan bi ta'atiha li zaujiha. Jadi ketaatan dia terhadap pasangannya. Jadi sampai demikian minta izinnya wanita ketika mau keluar, misalnya istri saya mau keluar, minta izin dulu. Kalau keluarnya beda sama izinnya semalam, nah biasanya kan besok itu merencanakan apa, ini mau keluar, bunda mau gini, begini, begini, oke, okay. ACC, boleh, silahkan. Terus tiba-tiba ada perubahan rencana, yang itu juga menambah waktu keluarnya. Ya pasti telepon atau SMS, atau WA, atau BBM, gitu. Barangnya sih, ya harus nunggu sampai suaminya datang ke rumah. Ini luar biasa zaman sekarang. Sampai seperti itu ya, izin. Nah, ya, dalam musnad Ahmad juga demikian, kemudian dalam kitab-kitab yang lain juga demikian. Jadi qawli abiha bi ta'atiha li zawjiha. Jadi dia diampuni oleh Allah karena ketaatan terhadap suaminya. Mujamil awsat juga begitu dan yang lainnya. Nah itu. Selanjutnya ini dua dari terakhir. Islam sangat menjaga agar dalam kehidupan khusus komunitas wanita terpisah dari komunitas pria. Begitu juga dalam masjid, sekolah dan lain sebagainya. Ini masjid kan dipisahkan juga, gak campur baur. Kemudian Islam menjaga hubungan kerjasama antara pria dan wanita hendaknya bersifat umum dalam urusan-urusan muamalah, jual beli dan yang lainnya, utang piutang. Bukan hubungan yang bersifat khusus seperti saling mengunjungi antara wanita dengan pria yang bukan mahramnya. Silaturahim kemana? Teman sekelas? Boleh. Kalau antum silaturahim ke bapaknya, boleh. Oh boleh ke sini. Ini Pak menanya pelajaran. Eh siapa ke bapak? Kebetulan bapaknya dosen. Bapaknya dosen atau keluar bersama untuk misalnya berwisata. Nah jadi demikian, itu ada 7 poin umum yang ini hukum-hukum umum. Nanti kalau mau bicara tentang yang khusus mungkin kita butuh kajian di waktu yang lain, misalnya memandang wanita gimana, kemudian apa itu pakaian keluar mungkin. Nah, biasanya aku juga ada kajian yang tersendiri, tapi inilah poin-poin umum yang nanti mendasari pengaturan. Belum lagi bicara antara wilayatul am, wilayatul khas, atau wilayah umum, wilayah khusus. Jadi itu juga mendasari kita bisa paham faqihu fiddin wabil khusus tentang interaksi, bagaimana seorang pria itu menjaga interaksinya dengan wanita yang bukan mahram. Demikian, saya kembalikan lagi ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya subhanallah, apa yang disampaikan oleh Ustaz Girang, sudah tahu ya gimana hubungan antara akhwat dan ikhwan dalam kehidupan Islam. Jika lo belum tahu, kita lanjut ke agenda selanjutnya, itu agenda sesi tanya jawab. Oke, untuk sesi tanya jawab kita buka dua sesi. Satu-satu aja. Satu sesi. Yaitu satu pertanyaan dari Ikhwan dan satu pertanyaan dari Akhwat. Ya, monggo silakan. Yang mau ditanya silakan. Monggo yang mau bertanya silakan. Akhwat silakan monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya, sebenarnya ini mungkin umum sih, sering terjadi di ya dari pas kita kuliah atau apa. Misalnya pas kita kuliah atau dunia kerja di Indonesia. Nah gini, di sebuah tim, tim itu misalkan ada kayak apa atau dari mana ya? Itu tim memang nggak tahu itu tim bentuk karena apa. Misalkan ada tim, ya. Nah ini. Di sebuah tim itu kan mengharuskan adanya kompak gitu kan, akrab atau untuk menjalin chemistry yang lain-lain sebagainya. Nah itu gimana sih batasan-batasan interaksinya, tapi supaya apa akrabnya, kontaknya itu bisa terbangun. Tentunya dengan tujuan khusus dari tim yang dibuat seperti itu. Jadi gimana, itu pertanyaannya, jadi gimana hubungan antara pria dan wanita dalam kelompok, satu kelompok gitu. Terus lanjut ke apa, apakah ada Aiden atau nggak ada ya? Kalau nggak ada langsung aja ke staff ya. Ini ada pertanyaan dari salah satu yang kuat ya. Misalnya kita berada dalam sebuah tim, timnya majemuk ya, ada kuat, ada kuatnya. Padahal bagaimana tim itu agak kompak, solid, akrab, tapi tetap menjaga batas-batas interaksi yang diperbolehkan. Nah jadi begini, tim itu sebenarnya ada banyak. Entah itu tim berupa misalnya tim belajar atau bahkan tempat kerja kita atau yang lainnya, tim dakwah dan yang lainnya, itu semuanya tim. Nah, sebuah tim atau sebuah organisasi itu dibuat karena adanya kesamaan visi atau kesamaan tujuan. Kesamaan tujuan, dari kesamaan tujuan orang-orang yang ada di dalam tim itu bekerja sama untuk merealisasikannya. Nah, kita sebagai seorang muslim memang gak ada larangan. Makanya tadi Islam itu gak melarang sebenarnya interaksi-interaksi, kerja-kerja sama antara pria dan wanita yang sifatnya umum. Gak ada larangan. Bagaimana caranya agar kompak? Makanya tim yang bagus itu dia harus tahu tujuan apa yang dia realisasikan, dan dia dapat membagi porsi kerjanya. Jadi ya dibagi porsi kerjanya, dia tercapai tujuannya, tapi pada batas-batas yang wajar. Saya kerja misalnya, kerja, ada punya pegawai juga yang wanita, ada. Misalnya kalau saya kerja, ya kebetulan kerjaannya memang mudah sekali, jadi ya saya pisahkan saja ruangan wanita dan pria tempat yang bekerja. Memang kerja bareng-bareng ya, karena tim. Kemudian interaksi-interaksinya, sebenarnya batasan interaksinya itu umum gitu. Ya jadi yang namanya bisa akrab itu kalau kita bisa memahami kenyamanan lawan, atau bukan lawan, interaksi rekan kerja kita. Jadi batas-batas kenyamanan dibolehkan syariat. Jadi bercanda pun tidak dibolehkan. Jadi haram bercandanya. Ya maksudnya bolehlah berkomunikasi itu cair, tapi bukan justru untuk menyia-nyiakan waktu. Banyak dulu saya pernah jadi apa ya, ada asrama kan gitu. Jadi waktu itu kalau acara asrama rapat itu misalnya start jam 8 malam, asrama putri misalnya ketutup jam setengah 11 malam misalnya. Bukan jam setengah 11, jam 10 malam. Jadi walaupun rapatnya singkat, tetap aja ada omongan atau obrolan hingga pintu gerbang asrama putri itu tertutup kan begitu. Artinya itu adalah obrolan yang sia-sia. Jadi boleh cara komunikasi kita dengan rekan kerja kita itu ya biasa. Kita paham, jadi kalau kerja rekan kerja kita gak nyaman, kita paham. Kalau bobot kerjanya terlalu berat, ya kita paham. Tapi dijelaskan, dan memang harus sama-sama mengerti bahwasanya saya sebagai seorang muslim, saya punya saya punya prinsip demikian-demikian. Jadi harus punya rasa saling memahami, wabil khusus apalagi kalau rekan kerjanya sama-sama muslim. Jadi dipahamkan. Nah memang di tahapan awal, ketika kita misalnya memegang suatu prinsip dan ini tidak dipahami oleh yang lain, itu pasti muncul penasaran, bahkan bisa jadi ketidaknyamanan. Ya tapi memang itu harus diatasi. Di sana ada dakwah, di sana ada kita menjelaskan. Jadi ketika awal tim itu terbentuk, penting kita menjelaskan gimana cara kita menyelesaikan suatu masalah. Kalau kita sudah berhasil meyakinkannya, misalnya saya buat tim kerja ya, saya melakukan interview, merekrut, hiring kan itu, rekrut pegawai. Itu bukan cuma tes kognitif yang saya lihat, skillnya atau kemampuan kognitifnya, intelektualnya, enggak. Salah satu tahapan yang justru paling penting itu adalah tes wawancara. Saya misalnya wawancara calon pegawai yang cewek, saya selalu bawa istri saya. Iya, jadi istri saya itu bunda sini, konsultan, konsultan, dampingi. Mau ngapain? Interview. Interview apa? Calon karyawan. Udah tak aja. Istri itu tak aja. Saya selalu dampingi, itulah pentingnya. Gitu. Nah makanya yang menginterview ini juga berarti ya harus lihat-lihat. Atau bolehlah antum menginterview, misalnya cowok menginterview cewek, tapi ceweknya harus ada temannya atau mahramnya juga, menemani cewek yang lain atau mahramnya. Nah yang enak kalau sudah berkeluarga, enak menginterview cowok, menginterview cewek, bisa. Kenapa? Ada yang dampingi, zaujika, enak itu, zaujati. Ya, jadi memang ada kelebihan-kelebihannya. Jadi begitu ya, rekan kerja itu maksudnya gak harus selalu interview. Gimana kamu kerja kelompok sama saya? Walaupun berbagi dosen saya interview dulu. Nah artinya apa? Kita memberikan, jadi gini, yang namanya tim tuh, makanya gini, kalau memang antum bisa jadi ketua tim, coba ambil peran. Jadi kita harus jadi berpengaruh itu. Kasih gambaran, oke kita ini kelompok, tujuan kita menyelesaikan objektif ini, target ini. Oke, saya usul, kita punya gambaran kerja ini untuk merealisasikannya, oke? Oke, jadi orang tuh dari awal tuh sudah memahami. Jadi kita bagi tugas kita, baru kita bisa olah. Jadi jangan sampai kita diem. Jadi kalau orang yang berpikiran umum, apalagi misalnya nggak paham syariat yang mengatur interaksi itu yang di terus berkembang, ya sulit, pasti kita yang terbawa arus. Makanya dalam membentuk tim ya gambarkan. Jadi gambarkan tujuannya apa, gimana cara memproses merealisasikan tujuan itu, baru kita bagi porsi-porsi kerja yang memungkinkan kita tidak melanggar syarat, misalnya dua-duaan kerjanya, atau cewek kerjanya sampai malam sedangkan itu kerumunannya cowok. Kalau kerjain tempat umum cewek ya nggak apa-apa, penting tahu jaga jaraknya. Kalau perlu ya diajak temannya. Misalnya ketemu dengan seorang ya diajak temannya. Makanya cewek, khususnya cewek ya harus punya itu sahabat atau sohib yang bisa kapan aja, atau banyak teman kita, jadi bisa bergantian kalau ada hajat-hajat tertentu yang kita bisa ajak, sehingga kita tidak terkena khulwat, tidak terkena khulwat. Kalau cowok enak mana-mana, yang penting ya gitu. Saya pernah, saya punya tim di tempat kerja itu cowok, kebetulan juga di tataran manajerial. Kemudian dia punya tamu ya, sama-sama apa ya, salah, ya inilah alma maternya. Kemudian datang, kemudian diskusi lama-lama di ruang tamu. Meskipun ruang tamu kantor, di ruangan yang lain ada. Ya saya, habis itu saya tegur, kalau kamu punya tamu cewek, gak apa-apa bertamu, tapi jangan dua-duaan. Tolong tamumu itu ajak bawa temanmu. Ya kita tegur. Karena memang yang kita ingin bentuk itulah kehidupan Islam. Jadi kalau ada masyarakat rusak, berbeda dengan prinsip-prinsip Al-Quran, kira-kira yang dirubah ini Al-Qurannya atau masyarakatnya? Al-Qurannya disesuaikan dengan masyarakat atau masyarakatnya disesuaikan dengan Al-Qur'an? Ya. Itu adalah prinsip. Makanya kita sebagai orang muslim itu harus punya kekuatan karakter, daya pengaruh. Makanya Nabi Muhammad SAW bahkan ditulis oleh penulis barat itu sebagai orang yang paling berpengaruh. Seorang berpengaruh ya. Jadi seorang muslim itu memang diminta jadi orang yang bisa mempengaruhi dakwah. Jadi jangan sampai kita gadaikan apa ya, keimanan, kehalalan, kehidupan kita dengan sesuatu yang justru dimurkai oleh Allah. Kalau sekolah itu melarang kita, misalnya kalau wanita beruntung orang itu gak usah sekolah. Banyak cara belajar gak pakai sekolah. Wong di dunia ini orang-orang pinter ya, bahkan itu banyak yang nggak lulus S1, bahkan nggak SMA, melejit-melejit kok. Dia tetap belajar, tapi dengan cara yang santai gitu. Makanya sampai ketika kita nggak mampu mempertahankan akidah, hijrah sampai demikian Islam. Bumi Allah itu amat luas, mengapa engkau diam pada satu tempat? Jadi begitu ya. Jadi memang penting menjelaskan profil diri kita, mekanisme mencapai tujuan, dan kita senantiasa juga tetap saat ini. Biasanya dari obrolan, dari dua-duaan. Saya dulu waktu kuliah gitu, setelah saya tahu ada kerja kelompok, ini selalu saya bagi, ah gini kita bagi bidangnya gini, saya bidang ini, kita kumpul kapan. Biasanya saya minta ya selesai kuliah itu langsung jadi tempatnya umum. Tapi biasanya jurusan saya dulu ya banyak ceweknya, jadi rata-rata yang sedikit cowoknya gitu, bukan yang sedikit ceweknya. Udah. Atau bisa bagi, biasanya bagian presentasi yang kerja itu, terima saya presentasikan. Itu presentasi dapat A. Jadi tahu memang ini bisa dibagi. Tapi lama-lama kalau sudah semester 6, semester 7 ini udah sama-sama tahu, oh ini Mas ini orangnya begini. Jadi teman kita pun tahu ketika mereka bersikap kepada kita. Biasanya seneng saya sama teman-temannya dicolek-colekin apa. Nah, kalau sama Mas ini enggak boleh colek-colekin gitu. Ini anak ALT. Kan gitu. Tapi lama-lama teman kita juga akan paham ketika kita istiqomah konsisten dengan prinsip-prinsip Islam. Jadi penting istiqomah. Jadi justru ketika satu kita begini, satu kita begitu, wah orang ini gak bisa komitmen. Orang ini gak punya prinsip. Jadi itu saran saya, jadi dari mahasiswa harus kita latih, karena nanti ke masyarakat pun sementara itu dulu. Ya alhamdulillah, bagus sekali apa yang kita apa yang disampaikan dari Ustaz Wiran. Pada dasarnya kita memiliki interaksi dan ketertarikan antara lawan jenis, dan subhanallah, dan subhanallahnya Islam mengaturnya dengan indah dan romantis. Tentunya seperti cerita tadi Ustaz Wiran tadi yang interview kerja bersama sang istri, dan dengan cara yaitu menjaga pandangan, berpakaian yang menutup aurat, hukum safar, hukum keluar rumah bagi wanita, dan lain-lain. Tapi sekarang kita dibatasi oleh waktu. Kita tutup majelis ini dengan bacaan istighfar tiga kali dan kita tutup majelis ini dengan baca istighfar tiga kali dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bagi ikhwan ada konsumsi di sekat AM-nya. Terima kasih. Konsumsinya bagi. Thank you. Di Selasa aku yo, isi di sini yo. Apa hari? Kemarin dia. Oh, ganti. Terus gitu kan. Aku lupaan ya.